Nyebar? Semua nyebar? Baik. Al-bab tsani fi arkanihi, yani fi arkan al-qiyas. Fi arkani al-qiyas. Idza sabata al-hukmu fi sughratin limushtarakin bainaha wa baina ghairiha. Idza sabata al-hukmu fi suratin limushtarakin bainaha wa baina ghairiha. Berarti di sini ada surah. As-suratul ula. Lihat, idza sabata al-hukmu fi suratin limushtarakin bainaha wa baina ghairiha. Ma mana ghairiha? Ada surah ukhra. Surah 2. Limushtarakin bainahuma. Apa yang mustarakin bainahuma? Itu dia, limustarakin bainahuma. Ya. Tusammal ula aslan wassaniyatu far'an wal mustaraku 'illatan wa jami'an. Idza sabata al hukmu fi suratin limustarakin bainaha wa baina ghairiha tusamma al-ula aslan wasaniya far'an wal mushtaraku illatan wa jami'an. Baik, ada surah pertama, ada surah kedua, mustarak bainahuma, yakni yang membuat mereka menjadi sama hukum adalah mustarak, itu disebut dengan illah dan jami'an. Paham? Wa ja'ala al-mutakallimuna dalil al-hukmi fil asli aslan. Nah, ketika belajar maudhu'i, khilaful ulama, mal murad bil asli. Ada pertanyaan, ma makna al-asli, mal murad bil asli. Ada dua pertanyaan berbeda. Pertama, ma makna al-asli? Ma yubna alaihi ghairuhu. Mal murad bil asli? Ma? Ma yanussu? Ah. Saja? Mal murad bil asli? Al murad bil asli khilaf ulama kepada tiga. Ikhtalafa al ulama ila salasati aqwal. Yang pertama, mahallul hukmi. Itu yang disebut dengan al-aslu. Yang kedua, dalilul hukmi. Yang ketiga, hukum nafsuhu. Nah, mazhab pertama, mahallul hukmi. Siapa itu? Jumhur ulama. Mahallul hukmi itu jumhur ulama. Yang kedua, dalilul hukmi. Mazhab siapa? Mutakallimun. Mazhab ketiga, al-hukmu. Pendapat siapa? Imam Ar-Razi. Ah, kembali ke sini. Wa ja'ala al-mutakallimuna dalil al-hukmi fil asli aslan. Paham maksudnya? Mazhab kedua, mutakallimun mengatakan bahwa yang disebut dengan al-aslu itu adalah dalil hukum. Itu adalah al-aslu. Wal imam, man huwa al-imam? Imam Ar-Razi menjadikan al-hukma fil ula aslan. Kenapa dia al-hukma? Tidak al-hukmu. Kenapa dibaca al-hukma? Wa ja'ala al-mutakallimuna dalila. Wa ja'ala al-imamu al-hukma. Wa ja'ala al-imamu al-hukma fil ula. Mana fil ula? Di surat al-ula aslan. Jadi menurut Imam Ar-Razi adalah al-hukmu fil ula itulah yang aslan, wal 'illata far'an. Wa fi tsaniyah bil 'asmi, mana fi tsaniyah? Fi surat tsaniyah. Tayib. Wal imam ja'ala al-imamu al-hukma fil ula aslan. As-surah al-ula ada hukum. Ada 'illah. Mana yang lebih dulu diketahui hukum atau ilah dalam surah Al-Ula? Hukum. Dari mana dapatnya? Nas atau ijma'. Surah Al-Ula ada hukum dapatkan dari nas atau ijma', kemudian setelahnya kita carikan ilah. Maka kata Imam, al-hukum ada al-aslu wal ilah adalah far'u. Wa fis saniyah bil aksi. Mana fis saniyah? Fis surah tsaniyah. Nah. Mana yang lebih ketahui dulu diketahui hukum atau ilah? Al-illah awalan. Kemudian yang kedua baru hukum. Wa fis saniyah illatu al-illah wal aslu hiya al-aslu wal hukmu huwa al-far'u. Jadi menurut Imam Ar-Razi, dalam melakukan satu qiyas di dalamnya ada dua aslain, dua far'ain. Ya. Anna fil qiyasi aslaini wa far'ain. Mana yang al-aslu yang pertama dan kedua? Al-aslu fil hukm fi suratil ula, al-aslu fi suratil tsaniyah. Al-far'ain, far'un fi suratil ula wa far'un fi suratil tsaniyah. Kalau indal jumhur tidak, surah al-ula adalah al-aslu, surah tsaniyah adalah far'u. Al-hukmu adalah rukun keempat dalam il-qiyas, al-illah rukun ketiga. Baik. Wa bayanu dzalika fi faslain. Al-faslul awal fil 'illah. Ma mana al-'illah? Al-'illah hiya al-mu'arrifu lil hukmi. Illah adalah penunjuk atau pemberitahu hukum, yang memperkenalkan kita kepada hukum. Mu'arrif lil hukmi, memperkenalkan adanya hukum. Taib. Al-illah hiya al-mu'arrif lil hukmi. Ah, mana yang lebih kita, mana yang lebih awal diketahui, hukum kata illah? Illah. Nah. Al-illah hiya al-mu'arrif lil hukmi. Mana yang lebih diketahui, lebih awal diketahui, illah atau hukum? Illa. Berarti di sini kita rubah. Hah? Hukum. Dalam kias? Illa yang pertama diketahui. Tayyib, ngasih. Al-illah ya al-mu'arrif lil-hukmi. Illah adalah penunjuk kepada hukum. Diketahui illah, setelah itu didapatkan hukum. Itu mana illah? Ta'rif Imam Baidawi ini dibantah oleh Al-Khasam. Qila, lihat. Qila bantahan dari Al-Khasam. Al-mustambato, al-mustambatatu urifat bihi fayaduru. Apa itu? Al-mustambatatu urifat bihi fayaduru. Ma mana mustambata? Illah mustambata. Ma mana mustambata? Al-illah al-mustambata. Yani illah yang didapatkan dengan cara istimbat. Apa lawannya? Illah mansusa. Illah mansusa dan illah mustambata. Illah mustambata urifat bihi. Bihi mana adalah? Hukum. Illah mustambatah itu diketahui setelah kita tahu hukum. Jadi mana yang lebih awal diketahui dalam perkataan Qasam? Hukum lebih awal. Imam Baidawi mengatakan al-illah mu'arrif lil hukum. Illah diketahui baru setelahnya hukum. Qala al-Qasam al-mustambatah urifat bihi. Illah mustambatah itu diketahui dengan adanya hukum. Fayadur. Mana fayadur? Terjadilah dauran yang tidak berakhir. Kata Imam Baidawi, illah diketahui baru setelah itu hukum. Kata Al-Khasam, diketahui hukum baru adanya illah. Kelas, daur, la yantahi. Fayadur. Ada dauran. Dijawab oleh Imam Baidawi. Ta'rifuhu fil asli wa ta'rifuha fil far'i. Fala daur. Ada yang paham? Ha? Hu adalah al-hukum. Qulna ta'rifuhu fil asli, yakni ta'riful hukmi lil illati. Itu dia. Kalau mau dibuat dibuat pendek, ta'rifuhu laha. Itu dia. Ta'rifuhu laha fil asli wa ta'rifuha lahu fil fil far'i. Wasal? Faham? Wala syuwaya-syuwaya. Ta'rifuhu fil asli. Ini mantik dalam minhajul usul ya. Ta'rifuhu fil asli. Sengaja saya hapus supaya fokusnya ulang kembali. Dalam al asli mana yang lebih dulu dikenal, hukum atau al atau illah? Hukum awalan, kemudian baru illah. Berarti ta'riful hukmi lil illah fil asli. Maka dia bahasakan dengan ta'rifuhu, kita tambahkan dengan laha. Ya. Wala lisa, lisa syuaya. Kelas. Dan setelahnya wa ta'rifuha dalam far'i. Fil far'i. Dalam far'i mana yang lebih dulu dikenal? Illah dulu. Illah akan mengantarkan kita kepada hukum. Maka ta'rifuha lahu. Dalam far'i ta'rifuha lahu, yakni al-illah mu'arif kepada hukum. Dalam al-aslu ta'rifuhu laha. Tayyib. Qulna ta'rifuhu laha fil asli wa ta'rifuha lahu fil far'i. Fala daur, khalas tidak ada daur. Kenapa tidak ada daur? Kami sebutkan illah pada far'i, antum membahasakan illah pada al-asli. Khalas tidak ada muskilah. Ya, fala daur di antara kita. Ah, tadi. Paham maksudnya? Kenapa Imam Baidawi mentakrifkan illah itu dengan al-mu'arif lil hukmi? Ah, sebab? Ah, yang dia maksudkan dalam far'i. Padahal illah ada dalam al-asli juga. Kenapa? Masalah? Kenapa seolah beliau memisahkan antara illah yang ada pada far'i dan illah yang ada pada al-asli? Ketika ditanya mana illah, beliau fokus kepada al-far'i saja. Sebab qiyas ada. Sebabnya kita membahas tentang qiyas. Kalaulah bukan qiyas, kita tidak perlu mencari illah. Ya? Kalau bukan membahas tentang qiyas, kita tidak perlu mencari illah. Hurrimatil khamru, khalas selesai, haram khamar. Tapi karena kita ingin mencari hukum pada far'i, kita perlu mencari illah. Tadinya. Maka ketika Imam Baidawi mentakrifkan illah, beliau fokus kepada far'i. Maka qiyas itu tujuannya adalah untuk mencari yang far'i ini. Baik, sebab itulah Imam Baidawi mentakrifkan qiyas dengan al-mu'arif lil hukmi. Aqulu syara' al-musannifu fi bayani arkanil qiyas wa hiya arba'atun al-aslu wal far'u wal wasful jami'u bainahuma. Apa dia? Wal wasful jami'u bainahuma illa, itu dia maksudnya illa wa hukmul asli. Fa in qila ahmaltum khamisan wa huwa hukmul far'i. Apakah hukmul far'i masuk dalam rukun qiyas? Tidak. Samra. Qulna ajabal amidi bi anna hukmul far'i samratun lil qiyas. Falau kana min arkanihi, kalaulah rukun far'i min arkanil qiyas, la tawaqqafal qiyasu alaihi wa huwa daur. Ma mana rukun? Arkanu syai' adalah ajza'uhu. Ajza'uhu yatawaqqafu husuluhu 'alaiha. Sesuatu itu bergantung kepada wujudnya ajza' ini. Kalau ajza ini tidak ada, maka hal asyik tadi tidak ada. Nah sekarang hukum far'i adalah rukun qiyas. Tidak akan pernah berwujud qiyas nanti. Kenapa? Qiyas ingin mencari hukum far'i, sementara hukum far'i rukun daripada qiyas. Kelas daur tadi ya. Wahwa daur. Wa fihi nadhar. Fa inna samratal qiyas innama huwa al-ilmu bil hukmi la nafsul hukum. Kata Imam Asy-Nawawi. Imam Asy-Nawawi mengatakan samratul qiyas itu mengetahui hukum, bukan hukumnya yang samratul qiyas. Pertanyaan, apakah hukum Nabi sudah ada sejak zaman Nabi Adam? Belum. Akid? Apakah hukum Nabi sudah ada sejak zaman Nabi Adam? Belum. Sebenarnya kita saja yang belum tahu. Ya kan? Hukum Nabi itu sejak zaman Nabi Adam itu, sebelum Nabi Adam sudah tahu, sudah ada. Allah sudah takdirkan bahwa akan ada Nabi. Dan sudah akan ada hukumnya. Tapi sudah tahukah manusia apa hukumnya? Belum. Jadi samratul qiyas itu sebenarnya bukan hukumnya, tapi al-ilmu bil-hukmi. Kata Imam As-Nawi, samratul qiyas sebenarnya adalah al-ilmu bil-hukmi la nafsul hukmi. Fal-aula an yujaba, maka kata Imam As-Nawi, lebih afdal dijawab dengan begini, anna hukmal far'i fil haqiqah huwa hukmul asli, wa in kana ghairuhu bi'tibarin mahal. Nah ini, tadi kan disebutkan, kenapa kalian tidak sebutkan yang kelima rukun qiyas? Apa dia? Hukum far'i. Kata Imam As-Nawi, lebih afdal disebutnya seperti ini saja. Hukum far'i itu adalah hukum asli juga. Mahalnya saja yang berbeda. Ya? Kelas, ketika limaza ahmaltum khamisan, apa yang kami abaikan? Hukum far'i. Kami tidak abaikan. Jawabannya apa? Itu dia sama dengan hukum far'i, hukum asli. Artinya kita tidak mengabaikan. Tayyib. Summa innal musannifa lamma bayyana al-hukma fi awwalil kitab summa lam yata'arad huna. Tayyib. Wa faqala, beliau tidak menyebutkan hukum di sini, hukum asli. Lam yata'arad huna ila bayani, yakni hukum asli, waqtasara ala bayanil arkan as-salasah saja. Apa saja tadi disebutkan? Al-aslu al-far'u illah. Illah ya. Faqala innahu idza sabata al-hukmu fi suratin li amrin mushtarakin bainaha wa baina suratin ukhra kasubutil hukmati fil khamri lil iskaril mushtaraki bainaha wa bainan nabiz fa inna suratal ula hiya al khamru tusamma aslan was saniyatu wa hiya an nabizu tusamma far'an wal mushtaraku huwa al iskar yusamma illatan wa jami'an wa hadha huwa ra'yul fuqaha wa naqalahu al ibn hajim anil aktsarin waja'ala al mutakallimun waja'ala al mutakallimun al asla huwa dalilul hukmi fil ladzi sammainahu aslan al aslu huwa dalilul hukmi alladzi sammainahu aslan. Kata mutakallimun, dalil hukum. Kad dalil adal ala tahrimil khamri fi misalina. Apa dalilnya? Innamal khamru wal maisir. Tayyib. Wa qiyasuhu, nah natijahnya adalah orang yang menjadikan dalil hukum sebagai aslu, al-aslu, maka qiyasnya menjadi an yakuna far'uhu al-muqabil lahu huwa mahallul musyabbah bihi. Ma huwa musyabbah bihi? Kalau ada khamar dan nabiz, berarti ada musyabbah dan musyabbah bihi. Mana musyabbah bihi? Musyabbah bihi nabiz? Hah? Ya, nabiz. Musyabbah bihinya mana? Al-khamru? Nih, ada khamru, mazhab satu. Al-khamru. Semua pindah ke al-khamru. Nah, musyabbah bi al-khamru. Kalau al-aslu adalah dalil hukum, maka al-far'unya adalah hukum itu sendiri. Ini mazhab yang mutakallimun. Wa qiyasuhu an yakuna far'uhu al-muqabil lahu huwa hukmul mahallil musyabbah bihi wa huwa tahrimul khamar. Itu dia. Wa fi ba'd syuruh. Ah. Kelas lewat saja. Mata kalimun tu yang ni. Lihat dalam matan, kembali ke matan. Kalau ada muskilah, kembali ke matan. Ya, ada muskilah, kembali ke matan. Itu pentingnya kita belajar matan lebih awal, karena dalam satu halaman atau setengah halaman saja kita dapat tasawur masalah semuanya, ya. Ketika dalam membaca syarah ada muskilah, kembalikan ke matan. An yakuna far'uhu al-muqabil lahu huwa hukmul mahalli al-musyabbah bihi ka tahrimil khamar. Wa fi ba'd syuruh, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa dalil pertama tadi dalil hukum al-aslu adalah dalil hukum, tapi ketika melihat al-far'i mereka berbeda. Apa al-far'i? Wa fi ba'd syuruh anna far'ahu al-muqabil lahu wa fi ba'd syuruh anna far'ahu al-muqabil lahu huwa hukmul mahal al-musyabbah bihi ka tahrimin nabiz. Nah, tadi kalau al-aslu adalah dalil hukum, maka al-far'u adalah hukumnya. Tapi ada yang mengatakan berbeda. Mungkin di, Ustazah, mungkin di minta dimatikan. Taib. Wa fi ba'd syuruh ada sebagian ulama lain mensyarah al-aslu adalah dalil hukum, maka al-far'u adalah hukum musyabbah, yaitunya hukum nabiz. Jadi dia tidak mengatakan al-far'unya adalah hukum qamar, tapi dia kembali kepada dia mengambil malah hukum nabiz. Kata al-Imam, kata di sini disebutkan kata Imam Isnawi, qala wa huwa sahihun aidan. Ketika al-aslu adalah dalil, kemudian al-far'u adalah hukum, kemudian ada yang mengatakan bahwa kalau sini contoh khamar, hukumul khamar. Ada yang menyebutkan bahwa yang al-far'unya bukanlah hukum khamar tapi hukum nabiz. An-nabiz. Ya, hukum nabiz. Wa huwa sahihun aidan li anna al-far' li anna far' al-far'i far'un. Betul? Li anna far' al-far'i far'un fa 'ala hadza yattafiqu istilahan. Yang menyebutkan ini al-aslu, ini aslun, ini far'un. Ada yang menyebutkan bahwa far'unnya bukan hukum khamar tapi hukum nabiz. Berarti ada far'un yang lain. Far'un. Wa huwa sahihun aidan limadha li anna far'al far'i far'un. Apa? Li anna far'al far'i far'un. Dari mana datangnya hukum nabiz? Daripada hukum khamar. Berarti hukum nabiz adalah far'un untuk hukum khamar. Ini aslunya. Ya. Maka hukum khamar adalah far'un, tapi dia masih punya far'un di bawahnya. Apa dia? Hukum nabiz. Hukum khamar memang dia far'un, tapi dia masih punya far'un di bawahnya. Itunya hukum nabiz. Maka far'ul far'i far'un juga. Ya. Kelas, kalau mengatakan bahwa al-aslu adalah dalil, al-far'u diambilkan hukum nabiz, mafish muskilah. Limadha? Li'anna fal'ar far'i far'un. Wa la'alla al-musannifu huna ahmala bayanahu lidzalika. Wa wa ma qalahu min al-ittifaq mamnu'un li anna al-far'a fil awal huwa al-mahal musyabbah bihi. Taib. Khalas, lihat yang di setelahnya. Li anna al-far'a fil awal huwa mahal musyabbah bihi la hukmuhu. Wa qala al-imam, Imam Ar-Razi, al-qiyasu mustamilun ala aslaini wa far'aini. Mana tadi al-aslainnya? Aslu pada surah ula, aslu pada surah saniya. Al-aslu hukum, kemudian yang kedua adalah ilah. Kemudian wa far'aini allazi fi suratil ula ka tahrimil khamri aslun lil ilah allati fiha wal ilatu far'un anhu. Wa amma fi suratil saniya wa huwa an-nabiz fa innal amra bil aksi ay takunul ilatu allati fihi aslan lil hukmi wal hukmu far'un anha tadi wasal khalas. Wa hadhihi al istilahat raji'atun ila qaulina al aslu ma yubna alayhi ghayruhu fa amma ruju'ul awwalaini fa ilayhi fa sarihun. Al awwalaini adalah pendapat Imam Ar-Razi, pendapat jumhur dan pendapat mutakallimun, ya, pendapat jumhur dan pendapat mutakallimun yang mengatakan al aslu adalah mahallul hukmi. Pendapat mutakallimun al aslu adalah dalilul hukum. Wa amma salis, tapi pendapat Imam Ar-Razi ini mungkin tidak zahir rujuknya kepada makna al-aslu. Al-aslu mabu mayubna alaihi ghairuhu. Kalau disebut mayubna alaihi ghairuhu, dibangun di atasnya perkara yang lain, maka yang mengatakan mahallul hukmi al-aslu, apa yang dibangun di atasnya, dibina di atasnya? Hukum. Khamar adalah mahalul hukmi, maka al-aslu, maka yubna alaihi adalah hukum. Yang mengatakan bahwa al-aslu adalah dalil, ma huwa lazi yubna alaihi, hukum juga. Ataupun mahal, ya, hukum dan mahal sama, ya, dalam kalau dia menjadikan al-aslu adalah dalil. Tapi pendapat Imam Ar-Razi ini, dia menyebutkan dalam satu qiyas ada dua aslun, ada dua farun. Wa amma salisu fa li anna isbata illatil hukmi fil khamri mutawaqqifun 'alal hukmi. Ah, bayan pendapat Imam Ar-Razi adalah seperti ini. Isbatul 'illati hukmi fil khamri, ya. Isbatu 'illatil hukmi fil khamri mutawaqqifun 'alal hukm. Ah, mana yang al-aslu? Mana yang al-aslunya? Isbatu 'illatil hukmi fil khamri mutawaqqifun 'ala al-hukum. Man aina huwa al-aslu? Al-hukum. Lianna ma lam na'lam thubut al-hukmi la natlub illatahu. Ya, selama kita tidak tahu ada hukum sesuatu, kita tidak akan